Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi khair ummatin wa hadan nasi liyakunu khair ummatin ukhrijat lin nas ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yu'minuna billah. Wa ba'du, fa ya ahbaballahi wa ahbab rasulih sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang seluruhnya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati seluruh sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Jakarta, Pak Rektor beserta jajaran, Bapak Ibu sekalian. Pertama, izinkan kami mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk kali kedua berada di ruangan ini. Setelah sebelumnya kami hadir sebagai tamu, Prof, izin sekaligus juga mensupport kegiatan Nadwa ya, seminar yang diadakan dari Jordan bekerja sama dengan UMJ, dan saat itu juga dikomunikasikan kepada kami tempat terbaik untuk mengadakan seminar, dan saya diantara yang merekomendasikan supaya bisa diadakan di UMJ untuk bisa mempererat silaturahim sekaligus membangun kemungkinan-kemungkinan kerjasama yang bisa dihadirkan di masa-masa yang akan datang. Ini kali kedua, jadi sekali lagi mengucapkan terima kasih atas penerimaan yang sangat baik pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bahwa alhamdulillah seperti yang disampaikan Prof. Makmun, beliau berkunjung juga disertai, ini luar biasa nih, hanya Prof. UMJ yang kedatangannya ke Bekasi itu didampingi Ketua MPR Komisi 3, kemudian juga ada dari Basnas dan turunannya, yang diantara perbincangan itu melahirkan kemungkinan-kemungkinan silaturahim yang lebih erat untuk ke depan. Dan alhamdulillah kami diskusikan setelah pertemuan itu ada beberapa turunan yang mungkin kita bisa informasikan dan di follow up untuk ke depan. Di antaranya yang pertama adalah bagaimana kemudian mengoptimalkan amanat masyarakat Indonesia khususnya dari jemaah tentang amanat donasi yang kemarin disampaikan melalui kami itu tercapai kurang lebih dalam 6 hari 30.880.000.000 yang kami bagikan. Ada yang support untuk Rumah Sakit Indonesia Pertama di Hebron di tepi barat, kemudian ada yang kebutuhan mendesak di Gaza, dan selebihnya kami inisiasikan untuk bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia rakyat Palestina, pelajar Palestina yang dimungkinkan mereka untuk belajar di Indonesia, yang dengan itu kami meminta supervisi dari Lazis Muhammadiyah supaya itu bisa diturunkan ke kampus-kampus Muhammadiyah, dan kami prioritaskan Universitas Muhammadiyah Jakarta ya, sehingga lebih dekat ke akses dan turunan-turunannya. Dan saya langsung video call dengan Gaza, bahkan di Palestina secara umum ada kementeriannya juga, mereka menyambut baik, dan saya punya permintaan spesifik. Saya bilang saya minta yang dikirim, kalaupun nanti dikirim ke Indonesia, harus para penghafal Quran supaya nanti ada simbiosis mutualisme. Mereka mengajarkan Quran di sini, mereka juga bisa belajar. Jadi saling belajar dan mengajari sehingga banyak manfaat didapatkan. Kemudian yang kedua, di Quantum Akhir Institute, ini lembaga yang kami dirikan, kami pimpin, bergerak di beberapa bidang, khusus di divisi ALC namanya, At-Taisir Learning Center, ya, kajian khusus pada Al-Quran. Nah, ini manajer incasnya hadir bersama kami. Jadi At-Taisir Learning Center ini fokusnya pada satu riset ya, pada hal-hal yang terkait dengan Al-Quran, baik itu pengenalan Al-Quran, metode untuk mengenal Al-Quran dari mulai baca, mengenali kandungan, keistimewaan. Kemudian yang kedua adalah mengeksplorasi kurikulum Al-Quran yang bisa diaktualisasikan dan diimplementasikan dalam kegiatan harian kita. Sekarang ini setidaknya ada 5-6 kelas ya. Ada kelas misalnya bisnis, jadi ada para pebisnis yang ikut di kelas ini, itu kurikulum bisnis diturunkan dari Al-Quran, dari hadis ya, itu kurang lebih ada 400 pebisnis, nah itu besar Pak ya, dari satu orangnya bisa ada 8.000 lagi ke bawah ya. Ada Mas Ipo Santosa misalnya ikut, terus ada beberapa direktur perusahaan juga, dan di situ kita turunkan kurikulum-kurikulum yang dikaitkan nanti dengan link seluruh Indonesia. Kemudian ada kelas kesehatan, tergabung di situ para dokter ya, kemudian juga praktisi kesehatan, ada juga di bidang keperawatan dan sebagainya. Itu kita turunkan juga kurikulum dari Al-Quran, dari hadis, jadi spesifik kajian dalam bidang kedokteran, termasuk nanti ada kelas spesialis juga dan sebagainya. Kemudian ada kelas-kelas yang lain juga sampai ke kelas ibu rumah tangga, kelas pengetahuan, kelas dosen dan sebagainya. Nah, di sini mungkin titik yang bisa dipertemukan ya, Prof dan para Bapak Ibu sekalian, yang di antara kelas paling diminati saat ini adalah terkait dengan program keindonesiaan, juga nanti kemahasiswaan atau di kampus-kampus, yaitu kelas untuk menghafal Al-Qur'an. Ya, karena alhamdulillah Allah titipkan kepada kami satu metode dari Qur'annya langsung. Jadi bukan metode pribadi, jadi dari Qur'an kami keluarkan riset, kemudian kami coba praktekkan itu menghafal Al-Qur'an 30 juz dalam 30 hari. Ya, 30 juz dalam 30 hari. Alhamdulillah ini kita biasanya di luar pandemi mengadakan karantina. Jadi ada tempat spot-spot di kita, ada konsepnya, ada bimbingannya. Nah, di biasanya karantina itu menghasilkan dalam 30 hari itu Masya Allah ada yang hafal, ada yang 20 hari, 21 hari, 27 hari. Yang tahun ini kami adakan karantina virtual. Ya, karantina virtual itu karena kita ada prokes saat ini, nggak bisa dihadirkan, maka dibimbing nanti ada sistemnya, ini bisa menjelaskan nanti manager in charge-nya. Jadi se-Indonesia kita sediakan kesempatan diseleksi, kemudian ada musyrif pembimbing, musyrifah 24 jam mengontrol, dibuat sebuah sistem. Alhamdulillah selama Ramadan ini dari 100 peserta itu yang khatam 30 juz kurang lebih ada 13 orang ya? 14 orang. Itu 30 juz lintas usia. Ada yang usia 55 tahun, seorang ibu hafal Quran 25 hari. 30 juz. Ya, bukan juz 30 ya, 30 juz dalam waktu 25 hari. Ada yang 21 hari, ada yang 28 hari. Dan itu bukan sekedar hafal biasa, tapi juga terkait dengan hafal penguatan. Jadi kadang ada orang hafal halaman setelahnya, halaman sebelumnya lupa gitu kan. Nah, ini ada diikat sebuah sistem. Jadi ini kita sebetulnya sudah pikirkan bagaimana membentuk generasi muslim ke depan yang milenial pada khususnya, yang terpusat banyak di institusi pendidikan di kampus-kampus. Jadi ada proposal yang masuk kepada kami seperti dari UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, ada yang sifatnya kewilayahan dari kabupaten, provinsi. Bagaimana programnya kalau di kabupaten wilayahan itu satu desa satu hafiz. Kalau di bidang-bidang kampus perkuliahan, kita punya visi bagaimana kita bisa bersinergi mensupport mahasiswa-mahasiswa khususnya di kampus Islam itu saat ia masuk sebagai mahasiswa dan keluar kemudian jadi alumni di wisuda. Saat bersamaan bukan hanya di wisuda sebagai alumni kampus, tapi juga di wisuda sebagai hafiz Qur'anul Karim. Ya, hafiz Qur'anul Karim, para penghafal Al-Qur'an. Itu yang kami sampaikan pada Pak Rektor. Kalau kiranya UMJ juga berminat untuk bersinergi, kita akan siapkan skemanya, berikan bimbingan terbaik ya untuk para mahasiswa, sehingga mungkin jadi kampus pertama UMJ ini, khususnya di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah, yang bisa melahirkan alumni yang diwisuda sekaligus sebagai penghafal Al-Quran.